Ku diluka menyayat hati, sakit rasa menyiksa diri. Saat semuanya tak di depan mata, kau dibelai manja. Dirimu yang aku sayangi, tulus kasih sepenuh hati. Rupa tak mampu janji mengikat cinta suci, dirimu pun berlari. Aku yang terdustai dengan senyum sandiwara. Mengapa kau menjelma menghiasi relung hati? Kini baru aku sadari mengapa kau menjauh saat hati merindu. Rupanya kau menjalin kasih bersama cinta lama kekasihmu yang dulu. Kau tipu diriku ini. Mungkin di suatu hari nanti, pasti yang kau alami perih rasanya luka. Pergilah, ku tak mau mengharap kasih. Semoga kau bahagia dengannya, kekal abadi selamanya. Kasih sepenuh hati, rupa tak mampu janji mengikat cinta suci, dirimu pun berlari. Aku yang terdustai dengan senyum sandiwara. Mengapa kau menjelma kecil.